بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، أنا محمد عمر الثابت menyampaikan nasihat pada antum semua, khususnya yang di Merauke, untuk benar-benar menerima bimbingan para ulama dalam fitnah ini, fitnah yang terakhir. Sebab gejalanya hari-hari ini, walaupun mereka yang mengaku-ngaku mengikuti ulama dan bersama ulama, ternyata sangat jelas menyelisihi para ulama. Mengapa? Karena kita dengar bersama. Bersama maksudnya asatidah dengan asatidah Jember duduk di hadapan Syekh, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Arafat, ada juga Akhuna Abul Harith, dan lain-lainnya. Kita hadir, Ustaz Luqman juga hadir. Yang saya ingat, dan saya yakin mereka pun ingat, bahwa kita disuruh untuk menjalin ukhuwah kembali, mengadakan pendekatan. Bahkan saya masih ingat saya yang mengatakan pada Syekh bertahap, dan saya mengatakan tayib bertahap, sehingga upaya yang harus kita lakukan sekarang ini adalah saling merajut dan berupaya untuk berukhuwah kembali. Maka saya berkata bahwa saya tidak peduli projem atau projum, projem itu projember, projum projumhur. Kalau mulutnya tidak menjelekkan asatidah, kita bisa bersama. Kita bisa bekerja sama dan kita bisa mulai merajut ukhuwah. Tetapi kalau mereka ini, projem ataupun projum, mulutnya masih terus menjatuhkan kehormatan asatidah ahlus sunnah, maka orang ini yang harus kita hindari, kita jauhi, kalau perlu kita keluarkan, kita pecat dan segala macamnya, sebagai hukuman bagi orang yang mulutnya tidak mau menerima nasihat ulama untuk meredakan fitnah ini, tapi justru terus memanas-manasi. Sehingga barakallahu fiikum, saya tidak peduli apakah dia projem atau projum atau projum, kalau dia akhlaknya baik, mulutnya baik, menerima nasihat ulama untuk berupaya mendekat, maka alhamdulillah wabihi wa ni'mah, kita bisa kerjasama dalam dakwah, bisa ta'awun dalam dakwah. Tetapi kalau akhlaknya kurang baik, fatan, kadzab, mulutnya jelek, menjatuhkan kehormatan orang yang membawa dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka orang seperti ini saya tidak peduli. Saya akan jauhkan dia dari dakwah ini. Itu nasihat ana secara umum, barakallahu fikum, khusus di tempat kalian. Sehingga jangan diukur dengan pro mana, karena dua-duanya ahlus sunnah. Tapi diukur dengan akhlaknya yang baik dan sikapnya yang baik dan kejujurannya dalam menerima nasihat dari para ulama. Wallahu ta'ala alam sawab.